may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله. Masih dalam bab ma jaa fi ghurbatil islam wa fadlul ghuraba. Bab tentang apa yang tersebut daripada dalil nas berkaitan dengan ghurbatul islam, keterasingan Islam, serta keutamaan orang-orang yang terasing. Di antara di situ disebutkan ayat di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 116 dan hadis Abu Hurairah badal Islam ghariban. Juga hadis Abu Umayyah bertanya kepada Abu Tsa'labah terkait dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, urusilah diri-diri kalian sendiri. Tidaklah bermadarat bagi kalian orang yang tersesat apabila kalian mendapatkan petunjuk. Apakah maknanya kemudian tidak lagi ada amar ma'ruf nahi mungkar? Maka di situ Abu Tsa'labah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjawab balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Bahkan terus-meneruslah kalian perintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan cegah dari kemungkaran. Hatta idza ra'aitum suhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'attaratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alaika bi khassati nafsik. Hingga di saat kalian melihat kekikiran dituruti, hawa nafsu diikuti, dunia diutamakan, dan setiap orang merasa bangga dengan hasil olahan otaknya, bangga terhadap pendapatnya, fa'alaika bi khasati nafsik, maka atasmu untuk mengurusi dirimu sendiri. Wada'angkal awam, tinggalkan orang-orang awam. Fa'inna mi wara'ikum ayyaman, karena di belakang kalian ada hari-hari yang asabru fihinna kalqabit 'alal jamr. Sabar pada hari-hari tersebut seperti memegang bara api. Bil 'amil fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum. Mithla 'amalikum. Orang yang beramal pada hari-hari tersebut mendapatkan pahala seperti 50 orang yang beramal semisal amalan kalian. Minna aminhum qalbal minkum. Di saat ditanya apakah dari kami ataukah dari mereka ya Rasul, 50 orang itu, Rasul menyatakan bahkan dari kalian. Artinya keutamaan para sahabat dalam amalan itu ma'ruf indahum, ma'ruf di kalangan para sahabat sendiri. Karena Rasul SAW menyatakan seseorang yang beramal dengan sebesar gunung Uhud sekalipun tidak akan pernah bisa menyamai satu mud atau bahkan separuh mud dari apa yang diinfakkan oleh para sahabat. Nah ini 50 di sini, 50-nya mereka atau 50-nya kami ya Rasul? Kalau 50 mereka ya masih berarti belum bisa menyamai para sahabat. Tapi di sini 50 dari kalian, 50 dari para sahabat Nabi. Artinya amalan tersebut amalan yang tiada tara besarnya. Amalan tersebut pahalanya tiada tara besarnya. Meskipun tetap ya tidak akan pernah bisa untuk mendekati kedudukan para sahabat Nabi tidak akan bisa. Walaupun 50 kali amalan, ya, tetap para sahabat memiliki sabkiyah yang tidak akan pernah bisa, ya, dikejar oleh orang-orang yang datang setelahnya. As-sabkiyah inilah yang menjadikan mereka, ya, berada yang paling depan, jauh terdepan di antara umat-umat yang lain, karena mereka adalah yang mendahului. Sedangkan orang-orang yang datang berikutnya tidaklah bisa beramal kecuali melewati ilmunya mereka. Sehingga orang yang beramal menjalankan ilmunya, seberapa dia mendapatkan pahala, maka para sahabat pun mendapatkan andil padanya. Taib, berkata Syekh bin Baz rahimahullah, menjelaskan atau menta'liq daripada hadis ini. Hadza fihi al-haththu 'ala al-istiqamati fil ghurbah. Ini padanya terdapat hasungan untuk tetap istiqomah fil ghurbah, dalam masa keterasingan Islam. Wa annahu yanbaghi lil mu'min an yastaqim wa yahrisa 'ala al-istiqamah 'inda ghurbatin nas. Sepantasnya bagi seorang mukmin untuk istiqomah dan untuk semangat di dalam istiqomah tersebut. Inda ghurbatin nas walayak tarbika teratil halikin, di saat manusia berada dalam keterasingan. Dan jangan terkecoh dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Kita saat ini tentunya kita telah berada di masa keterasingan tersebut, ya. Begitu sangat terasa keterasingan Islam, orang-orang yang menjalankan agama seperti orang asing di tengah-tengah keluarganya, asing di tengah-tengah lingkungannya, masyarakatnya. Karena mereka tidak bisa membedakan antara Islam yang benar dengan Islam yang menyimpang. Nah, mereka tidak bisa membedakannya. Sehingga dengan itu mereka memukul rata bahwa setiap perkara yang menunjukkan seolah-olah itu adalah sesuatu yang ekstrim, maka itu adalah radikal. Mereka melihat orang kok berpakaian jubah radikal, orang kok memelihara jenggot radikal, orang yang cingkrang mata kaki, di atas mata kaki celananya atau sarungnya radikal, ya. Demikian pula wanita yang pakai cadar niqab radikal, tidak dinilai apakah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah ataukah tidak. Sehingga jadilah betul-betul berada dalam puncak ghurbah, ya, Islam pada saat ini benar-benar berada dalam ghurbatul Islam yang sangat. Akan tetapi kalau kemudian kita mau melepasnya, kita akan binasa. Kita melepas daripada al-istiqomah ini, maka kita akan ikut arus. Dan di saat kita ikut arus, sulit sekali untuk kembali. Dan itu mujar banyak terjadi, ya. Orang yang sebelumnya mengenal al-haq, mengenal kebenaran, kemudian mereka tidak tahan dan melepaskan dan menanggalkan baju kebenaran tersebut, akhirnya mereka pun hanyut, tak sanggup untuk kembali lagi. Sulit, ya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Ini kalau terkait dengan kekufuran, ya. Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang kufur setelah keimanan mereka? Wa syaitu anna rasulah haqqun wa ja'atumul bayyinat. Mereka tahu bahwasanya Rasul itu benar. Artinya mereka tahu bahwasanya ini adalah ajaran yang benar, ini adalah sunnah Rasul, mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, inilah yang terbenar, terbaik. Tapi mereka memang mengambil jalan yang lain. Mau diberi hidayah dari mana? Hidayah itu mereka tanggalkan. Baik. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini memang betul-betul sabar. jangan terkecoh, jangan terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang menempuh jalan-jalan kebinasaan. Dan nikmat di saat kita memiliki saudara-saudara seiman yang juga merasakan apa yang kita rasakan, akan meringankan beban tersebut, akan meringankan daripada gurbatul Islam tersebut pada diri kita. Dan bisa jadi apa yang dialami oleh saudara kita lebih berat ujiannya daripada kita. Oleh hadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih lamma tala asiddiq hadil ayat. Dan karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di saat Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat ini. Artinya dalam hadis yang lain ya, kalau dalam hadis yang dibawakan oleh penulis itu yang bertanya adalah Abu Tha'labah. Di sini Syaikh bin Baz menyatakan As-Siddiq, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. As-Siddiq membaca ayat ini. Tentunya As-Siddiq khawatir nanti disalahpahami. Ya kan? Kemudian mereka tidak lagi mau untuk amar ma'ruf nahi mungkar, masing-masing nafsi-nafsi. Karena Rasulullah SAW menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. 'Alaikum anfusakum. Qal yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nas idza ra'aul munkar falam yunkiru au syaka'an ya'ummahumullahu bi'iqabi." Manusia apabila mereka melihat kemungkaran kemudian tidak mereka ingkari, hampir-hampir Allah akan menimpakan secara menyeluruh hukumannya kepada manusia. Ini hendaknya seseorang khawatir justru ya, di saat terjadi hal tersebut. Wattaqu fitnatal ladzi la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Hendaknya kalian khawatir terhadap fitnah, petaka, ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di kalangan kalian semata. Karena memang musibah, azab, iqab minallah, ya, hukuman dari Allah itu kalau datang ya tentunya tidak kemudian dipilah-pilah. Ya, akan mengena kepada semuanya. Wallahul musta'an. Wa qawluhu la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Dan firman-Nya tidaklah bermadarat pada kalian orang yang tersesat jika kalian mendapatkan hidayah. Idza tadaitum minal hidayah. Jadi kalimat al-hidayah. Al-amru bil ma'ruf minal hidayah. Tapi beliau menyatakan Syaikh bin Baz, idza tadaitum, jika kalian mendapatkan hidayah maka tidaklah akan bermadarat kepada kalian orang yang tersesat. Minal hidayati al-amru bil ma'ruf, termasuk daripada hidayah adalah amar ma'ruf. Berarti di sini bukan berarti kemudian meninggalkan amar ma'ruf, karena saya mengatakan bahwa termasuk daripada hidayah itu adalah amar ma'ruf. Kamu melakukan amar ma'ruf berarti kamu mendapatkan hidayah. Kalau kamu melihat kemungkaran di hadapanmu, kamu mampu untuk merubahnya dan kamu diam menjadi setan bisu, maka kamu tidak mendapatkan hidayah. Ya, bermadarat pada dirimu. Ya, bermadarat pada dirimu. Karena Allah menyatakan la yadurrukum man dhalla, tidaklah bermadarat kepada kalian orang yang sesat idza tadaitum, jika kalian mendapatkan hidayah. Ya, ini jika kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar begitu. Tetapi jika kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti kalian tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di saat seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang-orang yang tersesat jalannya, menyimpang, maka tidak akan bermadarat. Begitu ya. Orang-orang tersesat itu tidak akan bermadarat selama kita istiqomah. Wala yadurru nas man dhalla idza istaqamu wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Tidak akan bermadarat ya orang yang jika mereka istiqomah, jika mereka terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ba'du nas yadhun annahu idza tada bi mana idza adda at-ta'at al-khassah. Hadza ghalat. Sebagian orang menyangka ya, kalimat idza tadaitum itu dimaknai dengan apabila dirinya mendapatkan hidayah, yakni apabila dia melakukan ketaatan-ketaatan secara khusus, yang penting saya sholat, yang penting hari puasa puasa, yang penting saya berbuat baik kepada sesama, ya terserah manusia mau rusak, mau jungkel jembalik, bahasa kasarnya ya, bahasa Jawanya, mau berbuat apa saja sudah terserah, nggak mau tahu, nggak ada urusan dengan itu, yang penting saya baik, maka tidak bermadarat orang-orang yang tadi melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Walihada khotobah as-siddiqu radhiyallahu anhu an-nasa lamma tawalla wa qala in taqra'una hadhil ayah. Dan karenanya as-siddiq, yakni Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkhutbah di hadapan manusia di saat beliau memangku jabatan, yakni jabatan khilafah. Beliau mengatakan innakum taqra'una hadhil ayah wa tad'unaha fi ghair mawdi'iha. Sesungguhnya kalian membaca ayat ini dan kalian letakkan ayat tersebut, surat Al-Maidah ayat 105, bukan pada tempatnya. Salah memahami, salah paham terhadap ayat. Dikiranya ayat itu berbicara terkait dengan orang-orang yang apabila sudah baik untuk dirinya, yang intinya adalah menjalankan sholat, melakukan ibadah-ibadah secara khusus terkait dengan tuntutan-tuntutan Allah terhadap dirinya, maka sudah cukup, tidak bermadarat keadaan manusia di sekelilingnya. Ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, urusilah diri-diri kalian sendiri, tidaklah bermadarat bagi kalian orang yang tersesat jika kalian mendapatkan hidayah. Maka hal tersebut, beliau sebagai khalifah tentu beliau memiliki mas'uliyah, memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan. Dan wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguh aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nas idza ra'au al munkar falam yunkiruhu aw syaka ayyumahumullah bi iqabi. Sungguhnya orang-orang apabila mereka melihat kemungkaran tidak kemudian dia kemudian dia mengingkari kemungkaran tersebut, melihatnya dalam keadaan mereka mampu untuk mengingkarinya, tapi dibiarkan, aw syaka ayyumahumullah bi iqabi, maka hampir-hampir Allah akan menimpakan secara merata hukumannya kepada mereka. Tayyib. Wa kadza fi hadhil ayah. Demikian pula di dalam ayat ini. Qal balita miru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Bahkan terus-meneruslah kalian untuk senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Hatta idza ra'aytum suhan muta'an, hingga di saat kalian melihat kekikiran sudah mulai diikuti, wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu dituruti, wa dunya mu'atharatan, dan dunia diutamakan, wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yi, dan merasa ta'jub bangga terhadap hasil olahan pikirannya dan pendapatnya masing-masing orang. Kalau sudah seperti ini, dalil tidak lagi bermanfaat, hujah tidak lagi bermanfaat, ya, nasihat tidak lagi didengar. Setiap orang merasa bangga dengan pendapatnya dan berjalan sesuai dengan hawa nafsunya. Fa'alaika bi khassati nafsik. Sudah, keadaan orang-orang seperti ini tinggalkan dia. Ya, kita beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan yang lain. Percuma, ya. Percuma suara kita tidak ada manfaatnya di hadapan mereka. Kita cari kepada orang-orang yang masih mau dan menerima daripada nasihat. Ya. Kepada orang-orang yang seperti ini sudah ma'asalama sudah. Berapa sifat tadi yang disebutkan? Suhan muta'an, hawan muta'an, dunia mengatarotan, ijab, walidhi ra'in, birai. Empat sifat. Wada'angkal awam, tinggalkan orang-orang awam. fa inna mi waraikum ayyaman asabir fihinna kalqabit 'alal jamr. Karena di belakang kalian ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Orang yang sabar pada hari-hari tersebut seperti memegang bara api. Jangankan kok bara api ya, kita memegang logam yang panas gitu saja kita enggak akan kuat. Coba bayangkan. Ceret misalnya, ya, dipanaskan di atas kompor begitu sampai mendidih airnya. Ya. Kita pegang bagian cangklengannya itu, pegangannya itu saja, kita enggak kuat. Apalagi megang kompornya atau megang apa namanya ceretnya. Nah di sini Rasulullah SAW menggambarkan seperti memegang bara api, rasanya ingin dikipat-kipatkan begitu, mau dilepaskan begitu. Jalannya gue mau wangi liwok ini ya, wabet, berat, rasanya mau dilepaskan, ditanggalkan. Ibarat menjalankan agama itu adalah pakaian, itu rasanya ingin segera dilepaskan. Allahu musta'an. Haula humul ghuraba, mereka itulah orang-orang ghuraba. Alladzina yaslukun inda fasadin nas. Ini orang-orang yang masih tetap istiqomah menjadi orang-orang yang saleh di saat manusia rusak. Ya kalau kita mengikuti keumuman daripada manusia banyak kan begitu. Tapi kalau kemudian seseorang ingin menjadi ghuraba tanpa menjalankan syariat, ya bisa saja ya mereka dicibir di masyarakat ghuraba asing tapi tidak mendapatkan apa-apa, menjadi sampah masyarakat, melakukan hal-hal yang aneh yang tidak disyaratkan, disandarkan dan tidak diarahkan dan dibimbing oleh syariat. Melakukan hal-hal yang baru di dalam agama, masyarakat tidak menerima dan dia dicemooh dan dia juga tidak mendapatkan apapun ya. Seperti kelompok-kelompok Islam yang aneh-aneh ini, mereka melakukan berbagai macam ritual-ritual keagamaan yang nyeleneh demi untuk bisa sampai kepada predikat ghuraba. Orang-orang yang yasluhun inda fasadinas, mereka tetap istiqomah yasluhun di saat orang-orang rusak. Wa yuslihun ma'afsadanas, dan juga menjadi yuslihun, yakni muslih. Yuslihun ini orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia. Bila amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dengan apa? Memperbaiki tersebut dengan amar ma'ruf nahi munkar, ini satu caranya. Cara yang kedua adalah dengan dia menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, itu sudah memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Sekedar dia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat kemudian banyak yang mengikuti dia, ya, di satu masyarakat menjadi satu komunitas Islam yang menghidupkan sunnah Rasul, maka masyarakat tersebut secara otomatis ya, sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola hidup tersebut, pola hidup di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masyarakat yang sebelumnya di sana yang namanya judi, yang namanya khamr ya, dan berbagai macam kerusakan-kerusakan itu sudah terbiasa dilakukan ya secara vulgar di jalan-jalan. Di saat kemudian datang orang-orang saleh, di situ ada ma'had, ada pondok pesantren, sudah otomatis bergeser dengan sendirinya. Dan orang-orang tersebut tanpa kita harus menasihati, tanpa harus kita berbicara satu dua patang kata, mereka sudah otomatis akan mengkang diri ya, dan mereka merasa bagi orang-orang itu terusik ya, terganggu dengan keberadaan orang-orang yang berbuat islah tersebut, dan masyarakat akan merasa sangat bersyukur sekali dengan keberadaan orang-orang yang saleh tersebut. Nah, dan kemudian di saat semakin banyak, semakin berkembang, maka kita lihat efek positifnya ya, masyarakat mungkin sholat bersama kita di masjid kita ya, mereka tidak tahu dalil, tidak tahu apa, tapi ikut sholatnya, cara-caranya semua seperti kita, otomatis, walaupun mungkin mereka belum ngaji ya, belum ikut kajian-kajian Ahlussunnah, dan sedikit banyak mereka akan ternasihati dengan adanya khutbah-khutbah Jumat ya. dengan adanya taklim-taklim yang umum sifatnya, dengan adanya radio-radio Ahlus Sunnah, itu secara otomatis yaslukun inda fasadin nas wa yuslikun ma'afsadan nas, istiqomah di atas manusia rusak dan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan kepada manusia. Berbeda keadaan di saat seseorang dia hidup di satu tempat sendirian, tidak akan bisa mewarnai. Dia bisa istiqomah itu saja sudah merupakan luar biasa, keadaan yang sangat luar biasa. Dia sendiri bisa istiqomah. Wa yatamassakuna bil Qur'an hina ma yatrukuhun nas, dan dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an di saat manusia meninggalkan Al-Qur'an. Dia tetap istiqomah dengan berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Badal Islam ghariban wa sayaudu kama bada. Ghariban fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali terasing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasing. Fal ghuraba hum ahlus shalah wal istiqamah. Maka al-ghuraba adalah orang-orang yang ahlus shalah dan ahlul istiqamah. Itu guruba ya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tampak dalam kehidupan sehari-harinya kebaikan-kebaikan mereka bisa dijadikan sebagai panutan dan teladan bagi manusia. Wa tanfidzul awamir wa da'wah ilallah inda fasadiz zaman wa taghayyur ahlihi, dan tetap melaksanakan perintah-perintah dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di saat zaman telah rusak dan telah berubah orang-orang yang berada pada zaman tersebut. Yang ini berubah dari keadaan sebelumnya mereka di atas hidayah. Innallaha la yughayyir ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum hingga kaum itu sendiri yang merubah nikmat Allah SWT dengan meninggalkannya. Alam tara ila alladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mereka mengganti nikmat Allah dengan kekufuran dan menimpakan kepada kaumnya negeri kebinasaan. Jahannam yaslaunaha fabisal qarar. Ya ini jahannam, neraka jahannam yang mereka memasukinya, dan itu adalah sejelek-jelek tempat menetap. Na'udzubillah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar dengan kemerdekaan misalnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan ya gitu kan, pembukaan Undang-Undang 45. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, dan itu para pemimpin-pemimpin negeri ini, para pendiri negeri ini pun mengakui dan menyatakan kalimat tersebut. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya zaman, seiring dengan berjalannya waktu, kalau kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut ya kemudian diganti dengan kerusakan atau apalagi kekufuran ya. Na'udzubillah la qadarullah. Seandainya kemudian pemimpin negerinya dipilih orang kafir misalnya, merusak, menjadi malapetaka yang sangat besar, maka penderitaan di masa penjajahan tidak jauh lebih ringan dibandingkan kekufuran, dibandingkan kerusakan ideologi, akidah. Bahkan kalau kemudian Islam yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan penduduk negeri ini dengan keislaman justru kemudian dimarginalkan, kemudian dipinggirkan, kemudian berusaha untuk disingkirkan, maka keadaannya adalah justru keberadaan seseorang berada di atas ujian-ujian berat itu jauh lebih ringan dibandingkan kekufuran, kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya pembunuhan, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Kalimat ini sering diucapkan sama setiap orang ya. Padahal itu adalah ayat sebetulnya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu maksudnya apa? Kerusakan ideologi maksudnya. Fitnah di dalam ayat itu. Rusaknya ideologi itu jauh lebih besar bahayanya dibandingkan pembunuhan. Pembunuhan itu adalah puncak daripada penyiksaan kan. Orang yang tersiksa, sengsara hidupnya di dunia sampai pun pada taraf meregang nyawa, itu lebih ringan dibandingkan kemudian dia terjatuh ke dalam kekufuran, ya, rusaknya ideologi, kesyirikan dan sebagainya. Orang merasa mereka murtad, berada dalam kenikmatan, kesenangan, ya, padahal mereka bergelimang dengan berbagai macam dosa, kekufuran dan kesyirikan. Kemaksiatan dijajakan di mana-mana. Berbagai macam praktek-praktek perdukunan dilestarikan. Maka itu jauh dan jauh lebih besar kerusakannya dibandingkan penjajahan. Lebih berat dibandingkan penjajahan. Orang dijajah mati dalam keadaan istiqomah jauh lebih ringan dibandingkan kemudian seseorang ya rusak akidahnya, rusak berbagai macam daripada keyakinan-keyakinannya. Allahu musta'an. Tayyib wa rawa Ibnu Waddah maknahu min hadits Ibnu Umar. Kembali kepada ucapan muallif rahimahullah, dan Ibnu Waddah meriwayatkan secara makna dari hadits Ibnu Umar wa lafdhuhu dengan lafaz inna ba'dakum ayyaman as-sabru fiha al-mutamassiku bimithli ma antum 'alaihi al-yawm lahu ajru khamsina minkum. Sunya setelah kalian nanti ada hari-hari, orang yang bersabar pada hari-hari tersebut adalah orang yang mutamasik bimit lima antum alaih al-yaum. Orang-orang yang bersabar pada hari-hari tersebut, yang berpegang teguh dengan apa yang kalian berpegang teguh padanya pada hari ini, dia mendapatkan pahala 50 dari kalian. 50. Setiap amalannya itu 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Sedangkan pahalanya para sahabat itu kan besarnya luar biasa ya. Ini mendapatkan 50 kali lipatnya setiap amalannya. Kenapa? Karena para sahabat mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, dalam arti wajar ya, anak katakan wajar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan wahyu dalam keadaan mereka menyaksikan. Rasul selalu di tengah-tengah mereka. Apa yang menghalang mereka untuk beriman? Mukjizat mereka lihat setiap saat, setiap waktu turun wahyu kepada mereka. Sedangkan ini orang-orang datang jauh dan jauh masanya dari Rasulullah SAW, beriman seperti keimanannya para sahabat. Ya, mutamasik bimit lima antum alaihi al-yaum, berpegang teguh dengan apa yang kalian pegangi pada hari ini, sama seperti itu. Padahal mereka tidak pernah melihat Rasul, tidak pernah melihat turunnya ayat, turunnya wahyu, tidak pernah melihat. Kok beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat? Coba bayangkan. Maka mereka masing-masingnya mendapatkan pahala 50 kali dari pahala kalian. 50 kali daripada pahala para sahabat. Ila ya Rasulullah minhum qala bal minkum. Ditanya oleh sebagian sahabat, tentunya kalimat ini jauh ajru khamsina minkum, sudah ada kalimat minkum di depan, tetapi masih ditanyakan oleh para sahabat. Karena ini kalau dari kami berarti besar sekali gitu kan. Ya Rasulullah minhum, wahai Rasul 50 dari mereka. Maka Rasul menyatakan bal minkum, bahkan dari kalian. Jadi orang-orang tersebut yang hidup di akhir zaman, yang mereka bisa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dalam keadaan hidup yang begitu sangat beratnya, ujian begitu sangat hebatnya, mereka seandainya berinfak hanya satu genggam, itu satu genggamnya ini ya lebih besar daripada 50 gunung Uhud emas, kan begitu. Karena kalau para sahabat kan satu gunung Uhud lebih besar daripada itu, ini 50-nya gunung Uhud lebih besar lagi, karena 50 kalinya pahala yang didapat oleh para sahabat. Tsumaqal, kemudian Ibnu Waddah menyatakan amba'ana Muhammad ibn Sa'id qal amba'ana Asad qal qala Sufyan ibn Uyainah an Aslam al-Basri an Sa'id aqi al-Hasan yarfa'u. Baik, Ibnu Wadah menyatakan, memberitakan kepada kami Muhammad bin Sa'id. Muhammad bin Sa'id menyatakan, memberitakan kepada kami Asad. Qala Sufyan ibn Uyainah, berkata Sufyan ibn Uyainah, an Aslam, dari Aslam al-Basri. An Sa'id, dari Sa'id, Sa'id al-Basri, akhi al-Hasan al-Basri. Yarfa'uhu, dimarfu'kan. Yarfa'uhu berarti dimarfu'kan. Jadi kalau Al-Hasan al-Basri, beliau adalah seorang tabi'in. Kalau beliau menyebutkan secara marfu', berarti ini hadisnya mursal. Qultu li Sufyan, ani Nabi SAW, aku bertanya kepada Sufyan, apakah dari Nabi SAW? Qala na'am, iya. Qal innakum al-yawm ala bayyina min rabbikum. Rasul menyatakan, sungguhnya kalian pada hari ini berada di atas bayyinah dari Rabb kalian. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak kepada perkara yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah. Wa lam tadhhar fiikum as-sakratan, dan belum tampak pada kalian dua sakrah. Ya, sakrah itu artinya mabuk. Yakni belum tampak pada kalian ini keberadaan orang-orang yang dimabuk kepayang oleh dua perkara. Sakratul jahal wa sakratul hubbil aish. Yang pertama adalah mabuk kepayang dengan kejahilan, kebodohan, dan yang kedua mabuk kepayang dengan cinta kehidupan. Ini dua penyakit yang berat, yang pertama akan membawa kepada terlilit syubhat, yang kedua akan membawa kepada memperturutkan hawa nafsu dan syahwat. Sakratul jahl, yang dengan kebodohan tersebut tentunya orang akan terjaring dengan berbagai macam kerancuan-kerancuan dalam agama, ya. Dan mengerikan sekali sakratul jahl ini. Sakratul jahl ini mengerikan sekali. Kenapa? Orang yang terkena dengan sakratul jahl, penyakit ini, maka dia memandang kebenaran sebagai kebatilan, dan dan kebatilan sebagai kebenaran. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sama sekali standar penilaian yang benar. Jahil, dia tidak tahu harus bagaimana. Dia lari dari kebenaran dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu kebenaran, dan dia mendekat kepada kebatilan karena dia hiasi kebatilan tersebut seolah-olah itu adalah kebenaran. Jahil, kebodohan. Setiap apa yang mengatasnamakan Islam dianggapnya sebagai kebaikan, tapi di saat sesuatu tersebut dijalankan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan aturan dan tuntunan Islam, karena manusia banyak yang mencibirnya dan banyak yang meninggalkannya dan mengingkarinya, maka dia pun akan lari darinya karena dia tidak memiliki ilmu. Jahil, ya. Sakratul jahil ini yang paling berbahaya. Sakratul jahil ini akan bisa membawa kepada bahkan sampai kekufuran, ya. Kalau seseorang terjatuh dalam kesyirikan misalnya disebabkan karena sakratul jahil, maka itu adalah suatu yang tidak ada udzur baginya di saat dia berada di tempat yang memungkinkan bagi dia untuk belajar. Maka ini perkara yang sangat mengerikan. Wa sakratu hubbil aish, cinta kehidupan. Kalau orang yang sudah cinta kehidupan, tentu dia akan benci dengan kematian, ya, otomatis. Dan karena kalau orang cinta kepada kehidupan, maka dia akan berpaham dengan paham hedonisme, yakni berusaha untuk apa? Mengejar kepuasan, karena dia cinta kehidupan. Dan di antara daripada bentuk-bentuk hubbul aish adalah suhan muta'an, hawan mutaba'an, dunia mu'atarotan, itu tadi, ya. Itu menunjukkan dia adalah orang yang paling cinta dengan kehidupan. Kekikiran, ya, ditaati. Dan itu adalah sifatnya Yahudi, orang yang paling kikir sedunia, Yahudi. Karena mereka adalah orang yang paling sangat cinta terhadap kehidupan. Yawaddu ahadum lau yu'ammaru alfasana. Orang-orang Yahudi, mereka berharap seandainya saja diberi umur 1000 tahun. Ini orang-orang Yahudi, hubul aish. Maka mereka adalah orang-orang yang Khalq, orang yang paling bakhil. Hawa nafsu diikuti, dunia diutamakan, dan penuh dengan kebanggaan terhadap ide-ide dan pendapat-pendapat dirinya. Punya ide-ide ini, punya ide itu, punya inovasi ini dalam ibadah, punya inovasi itu ibadah, ya, kemudian dibuat sebagai bentuk inovasi karena dia tidak mau belajar, tidak mengetahui dan tidak mengerti bagaimana harus beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dihasilkan oleh ide-ide yang ada pada dirinya. Dan setiap kali orang sudah terjebak ke dalam perkara bid'ah dan suka terhadap kebid'ahan, maka Allah akan cabut manisnya sunnah dalam dirinya, masih manisnya syariat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, dan dia menjadi orang yang paling benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa satahulun an dzalik, dan mereka dan kalian akan bergeser daripada hal tersebut. Fala ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian tidak lagi memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak lagi mencegah kemungkaran dengan dua adanya sakrotan tadi, sakrotul jahl dan sakrotuhu bil 'aish. Wa la tujahiduna fillah, dan kalian tidak akan berjihad lagi di jalan Allah. Bagaimana mau berjihad? Bahkan mendengar kalimat jihad itu sudah merupakan kalimat momok yang sangat mengerikan. Ya. Pobi terhadap kalimat jihad. Dan ini merupakan propaganda yang memang ditajidkan oleh orang-orang kufar. Mereka begitu sangat takut dengan yang namanya jihad, karena kekuatan kaum muslimin kalau sudah diteriakkan jihad dan mereka ya tersulut girohnya terhadap agamanya, hatta penjahat-penjahat sekalipun kelas kakap, dia muslim maka dia akan bergabung dengan muslimin, ya, karena mereka tahu ini adalah jihad membela agama Allah. Saya ya berlumpur dosa, seorang yang paling pemberani di dalam berbagai macam medan, tetapi untuk kepentingan-kepentingan dunia, ini sekarang seruan Allah Subhanahu wa taala jihad fisabilillah, maka bisa jadi orang-orang tersebut menjadi orang yang terdepan kalau mereka kemudian dikobarkan semangat jihadnya, ya. Orang-orang yang fusat, Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dari keberadaan orang-orang yang fasik dalam hadis Rasul. Orang-orang fasik bisa, ya, karena mereka belum ada berbagai macam subuhat-subuhat. Mereka rusak pada diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tahu bahwa diri mereka memang rusak. Di saat ada jalan pintas untuk meraih kemuliaan dengan cara jihad, bisa saja mereka adalah orang-orang terdepan, ya, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara jihad ini begitu sangat menjadi momok bagi mereka, musuh-musuh Islam. Takut luar biasa. Apalagi kalau jihad tersebut adalah jihad yang syar'i. Adapun Islam, walaupun mereka menyebutnya sebagai mujahidin, ya, Jabhatun Nusrah, ini dan itu, ya, kelompok-kelompok jihad, ya, Front Jihad Islam dan semisalnya, itu tidak membuat mereka sedikit pun minder, tidak membuat mereka sedikit pun kemudian takut sama sekali. Orang-orang yang tidak di atas ilmu, tetapi di saat ahlu sunnah yang sudah kemudian menggerakkan umat, sudah pada masa ada laskar jihad dahulu, awal laskar jihad di bawah bimbingan para ulama, ya, hatta berbagai macam media itu datang ke Indonesia, Times dan yang lainnya, semua merasa petir-petir semuanya dengan keberadaan ahlu sunnah, ya, sama sekali tidak bisa dibendung kekuatannya. Ini di saat kemudian para ulama melihat maslahat untuk kemudian dibubarkan karena terjadi berbagai macam kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran, bubar seketika itu juga. Ya. Tapi mereka paham betul ini orang-orang yang apabila sekali dikatakan komando jihad sudah langsung mereka akan dalam sekejap berubah menjadi, ya, momok yang sangat mengerikan bagi orang-orang kafir. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang tadi, walaupun jumlah mereka berlipat ganda, kekuatan tauhid, ya, tidak akan bisa disamakan dengan kekuatan ambisi, ya. ya, kepentingan-kepentingan dunia. Sakratul jahal, sakrat hubul ais menguasai mereka, walaupun mereka jumlahnya mungkin puluhan ribu. Nah, ini tidak ada maknanya sama sekali dan tidak menakutkan bagi musuh-musuh Islam. Taib. Wa tadhhar fikum sakratan, dan akan tampak pada kalian dua sakrah ini tadi. Fal mutamassiku yauma idzin bil kitabi wa sunnah lahu ajru khamsin. Maka orang yang berpegang teguh pada hari tersebut dengan kitab wa sunnah, dia mendapatkan pahala 50 orang. Ya, ini di saat telah muncul dua, ya, sakratul jahal dan sakratul hubil ais. Kok seseorang masih tetap istiqomah? Wah, luar biasa. Dia mendapatkan pahala 50. Qila minhum, qala la bal minkum. 50 dari mereka ya Rasul? Enggak, 50 dari kalian. Nah, sehingga dengan sana-sana semuanya ini, ya, walaupun sebagiannya ada diperselisihkan, ada istilahnya ada cacatnya, akan tetapi bi majmu' turuqihi bisa dikatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Walau bi isnadin 'anil mu'afiri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu, yakni li ibni Wadah, dari al-Mu'afiri Rasulullah SAW bersabda, tuba lil ghuraba alladzina yumassikuna kitabillah hina yutraq. Keberuntungan bagi al-ghuraba, yakni orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah di saat kitabullah itu ditinggalkan. Wa ya'maluna bis sunnah hina tudfa, dan mereka beramal dengan sunnah di saat sunnah itu dipadamkan. Nah, ini luar biasa keadaan daripada al-ghuraba, yakni orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di negeri keabadian nanti. Ini orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, mengajak manusia kepada kitabullah dengan pemahaman salaful ummah, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul di saat sunnah itu telah dipadamkan. Kalau sunnah dalam keadaan dan sebagainya menjalankan sunnah dengan nyaman dan enak, ya setiap orang bisa melakukannya dan ya tidak terlalu berat untuk kemudian menjalaninya. Tetapi di saat seseorang bisa menjalankan sunnah tersebut mendapatkan berbagai macam rintangan, halangan, ujian, tekanan, itulah nilai daripada tingginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bishawab. Nastaghfiruhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.